wajah cantik dan tubuh yang seksi itu membuatku jadi tertarik padamu. Inginnya aku bisa miliki dirimu. Ku coba menarik perhatianmu dengan segala cara. Tutup pintu hatimu. Sudikah kau beriku kesempatan untuk buktikan kesungguhan diriku. Inginnya aku bisa miliki dirimu. Mungkinkah ku telah jatuh cinta, cinta pada pandangan yang pertama. Karena sepertinya hatiku semakin berat.